الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني بالدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid di syarah kitab Tauhid dari karya tulis Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa rahimallah ulama ana. Qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail, masailnya artinya kesimpulan-kesimpulan, poin-poin fawaid yang diambil dari bab ini. Pertama, al-ula anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hati mengingatkan, mendakwai seseorang, ini adalah jalannya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari ucapan Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah ini jalanku. Jalannya Rasulullah. Mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basira, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi siapa yang berdakwah, mengajak ke jalan Allah, berarti dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua dengan kondisinya masing-masing. Barakallahu fiik. Seorang ulama besar tentunya tanggung jawabnya lebih besar juga. Seorang alim tanggung jawabnya dalam masalah dakwah lebih besar juga. Sesuai dengan keadaan keilmuan dan kemampuan masing-masing. Asan yang kedua, at-tambih alal ikhlas. Ya anna kathiran lau da'a ilal haqi fahuwa yada'u ila nafsi. Peringatan untuk berlaku ikhlas. Bukan cuma sekedar berdakwah, tapi semua amal soleh yang kita lakukan, hendaknya kita bangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian, sanjungan, bukan. Bukan mengharapkan duniawiyah. Bukan untuk ditokohkan, dijadikan nomor satu, bukan, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan keutamaan di sisi Allah. Kata beliau di sini, "La'anna katsiran law da'a ilal haq." Karena banyak di antara manusia ini, seandainya pun dia mengajak kepada kebaikan, kepada al-haq secara zahir, oh yada'u ila nafsi, pada hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Dia pengennya dinomor satukan, pengennya dipuja, pengennya disanjung, pengennya difasilitasi, pengennya diberi. Barakallahu fikum. Ujungnya minta ke orang-orang yang ikut pengajiannya, ikut pelajaran-pelajaran, kau bayar sekian ini, kau bayar sekian, kau bayar sekian. Agak. Subhanallah. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Namanya mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalita yang ketiga, annal basirata minal fara'id. Basirah yakni puncak atau tingkat keilmuan yang tertinggi, basirah. Termasuk di antara kewajiban, yakni Anda diperintah untuk menuntut ilmu, kita semuanya diperintah untuk menuntut ilmu. Kewajiban kita ada. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, bagaimana kita zakat, bagaimana kita al-muhim, semua yang Anda, yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, ada di sana perintah untuk mempelajarinya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya itulah metode pencarian ilmu. Barakallahu fikum, termasuk metode pencarian ilmu. Baik, al-basirah. Ar-rabi'ah min dalail husni tauhid anna tanzihallahi ta'ala, annahu tanzihullahi ta'ala 'anil masabbah. Termasuk dalil tentang indahnya ketauhidan itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari celaan. Barakallahu fikum. Menghina Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebagiannya. Menyembah selain Allah itu berarti menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Menyembah selain Allah berarti menyembah sesama makhluk. Karena cuma dua, Khalik dan makhluk. Khalik Allah Subhanahu wa taala, selain Allah adalah makhluk. Jadi kalau kita menyembah selain Allah berarti kita menyembah sesama makhluk, sesama yang lemah, sesama yang tidak punya, sesama yang tidak bisa apa-apa. Kalau kita menyembah salah seorang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk ini, berarti kita mensederajatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensederajatkan Allah yang maha tinggi dengan apa? Makhluk yang tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah, berarti kita telah mensucikan Allah dari perbuatan ini tadi. Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis yang kelima, anna man minkubhi syirik kaunuhu masabbatan lillah. Dan termasuk kejelekan kesyirikan itu mengumpat, mencela Allah Subhanahu wa taala, atau menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala setara dengan makhluknya. Allahul musta'an. As-sadisah yang keenam, wahya min ahammiha ibadul muslim adil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Baik. Ibadul muslim anil musyrikin, menjauhkan seorang muslim dari apa? Komplek, komunitas, kampung, wilayah, negeri orang-orang musyrikin. Jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang yang muslim hidup di tengah-tengah orang-orang kufar, hidup di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Barakallahu fiikum. Karena sedikit banyak dia akan apa, mengadopsi kebiasaan-kebiasaan mereka. Kebiasaan buruk. Barakallahu fiikum. Adat istiadat, gaya berbicara, gaya bahasa, pergaulan dan seterusnya, walaupun dia tidak musyrik. Walau lam yusyrik. Barakallahu fiikum. Maka di sini ibad wajib, maka jauhkan taib. Wajnubni wajbani an na'budal asnam. Menjauhkan diri kita dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, supaya kita tidak sama seperti mereka. Taib. Karena kalau sudah terbiasa bersama dengan mereka, ya, contoh sederhananya saja, kalau sudah bergaul dengan mereka, tidak pernah kita akan mengatakan assalamualaikum. Akhirnya kita yang berubah. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Itu akhirnya. Wallahul musta'an. La yasiru minhum, agar supaya tidak sama seperti mereka, walaupun tidak menjadi musyrik, tapi ya terpengaruh gaya hidup, yakni pola pikir. Allahul musta'an. As-sabi'ah yang ketujuh, kaunut tauhidi awal wajibin. Awal wajibin. Bahwa tauhid itu adalah kewajiban pertama, perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Barakallahu fikum. Sebelum kewajiban sholat, sebelum kewajiban puasa, haji dan seterusnya, tauhid ini yang pertama kali. Yani apa? Ucapan la ilaha illallah. Semua sesembahan yang disembah selain Allah dibuang, ditolak, diingkari, dikafiri. Barakallahu fikum. Dan kita tetapkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Ini kewajiban pertama. Barakallahu fiikum. Rasulullah SAW berdakwah tidak langsung mengajak orang sholat, tidak mengajak orang puasa, tidak mengajak orang haji dan seterusnya, zakat. Apa dakwah Rasulullah pertama kali? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Itu kewajiban pertama untuk diucapkan dan diyakini sebagai satu keyakinan. I'tiqad, akidah. Barakallahu fiik. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Barakallahu fiik. Maka dikatakan awal wajibin, kewajiban pertama yang Allah turunkan. Dan kewajiban terbesar adalah ini. Kapan tidak ada ini? semua amal soleh yang kita lakukan tidak ada harganya, tidak ada nilainya sama sekali. Allahul Musta'an. Asamil yang ke-8, ayyabda bihi qabla kulli syai hatta shalah. Ketika kita berdakwah, awal pertama yang kita dakwahkan adalah tauhid. Mendahului semuanya sampai salat pun belakangan. Pembenahan ketauhidan dulu pertama kali. Harus dibenahi, harus dibersihkan dari noda-noda syirik, kotoran-kotoran syirik. Barakallahu fiik. Yang pertama. Karena Rasulullah mengutus Mu'adz, Rasulullah mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Pertama kali yang kau ajakkan mereka adalah untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu dakwah pertama. Tidak ada gunanya dia melakukan sholat, puasa, haji berkali-kali kalau dia masih tetap mempersekutukan Allah. Menyembah Allah, menyembah kuburan juga. Menyembah wali. Rukuk sujud di hadapan Allah, rukuk sujud juga di hadapan kuburan. Barakallahu fikum. Etikaf di masjid di bulan Ramadan juga etikaf di kuburan wali fulan. Bahkan tawaf di Baitullah juga tawaf di kuburan fulan. Menyembelih di hari kurban juga menyembelih untuk si wali di kuburan. Nadar dan seterusnya. Semua bentuk-bentuk ibadah. Wallahul musta'an. Kalau ini dilakukan tidak ada maknanya. Ibadah yang dilakukan setelahnya. Wallahul musta'an. Anna makna ayyuwahirullaha makna syahadatu an la ilaha illallah. Makna hendaknya mereka mentauhidkan Allah, yakni hendaknya mereka bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyirah yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahli kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Yang ke-10, bahwa seseorang boleh jadi di ahlul kitab. Yang akan dihadapi sini siapa? Orang-orang ahlul kitab. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Allah, diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Kata Rasulullah SAW, inna kata hati koman ahla kitabin. Engkau akan mendapati, menghadapi orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia ahlul kitab, tapi dia tidak paham tauhid. Buktinya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Orang-orang Nasara mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Isa bin Maria. Barakallahu fiik. Apalagi yang bukan ahlul kitab. Oh ya arifuha wa la ya'malu biha. Atau boleh jadi dia paham, dia mengerti, tapi dia tidak menjalankannya. Tahu tentang ketauhidan, tapi dia tidak menjalankannya. Al-hadiyata asyara, yang ke-11. At-tambihu ala ta'limi bit tadrij. Ta'lim, peringatan di sini bahwa belajar itu bertahap. Ini dulu, baru ini. Sama seperti ketika kita belajar dari SD, STK, SD, SMP, SMA misalnya. Atau RA, kemudian Ibtidaiyah, kemudian Tsanawiyah, kemudian Aliyah, kemudian Jami'ah. Sesuai dengan istilah-istilah yang berbeda-beda di beberapa tempat tentang tahapan-tahapan pendidikan ini. Demikian juga kitab-kitab yang dipakai mulai dari yang sederhana. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Rabbaniyin dikatakan oleh para ulama kita, "Alladzina yu'allimuna an-nasa min sigharil ilmi ila kibari." Dari ilmu-ilmu yang biasa sederhana kemudian naik sampai memiliki keilmuan yang tinggi. Barakallahu fiik. At-tadrij. Jadi yang paling penting dulu, kalau misalnya itu adalah dakwah, yang paling penting dulu, at-tauhid, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Barakallahu. Tadrij, bertahap. Asanita asyara al-buda'ah bil ahammi fal aham. Memulai dari sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting. Barakallahu fiikum. Yang penting, yang paling penting adalah ketauhidan, karena ini pondasi, barakallahu fiikum, dari bangunan yang kita bangun. Kalau pondasinya tidak ada, ya akan gampang sangat roboh bangunan itu. Barakallahu fiikum. Getaran sedikit saja kelas luar biasa. Getaran sedikit saja sudah akan menjadi rubuh bangunan itu. Tadi getaran kuat. Kemudian apa? Masrabuz zakah. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Zakat ini tak sembarang orang boleh kita beri. Atau tidak sembarang peruntukannya. Bukan untuk beli lampu, bukan untuk beli kipas angin, atau beli seng, untuk merehab masjid. Bukan. Zakat ini adalah orang yang memiliki sifat-sifat tertentu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ridha min Allah. Inilah orang-orang yang memiliki sifat yang dengannya berhak untuk mendapatkan zakat kita. Barakallahu fiik. Jadi zakat itu ada tempatnya, tidak sembarang. Barakallahu fiik. Ada orang minta zakat siapa ente? Ini termasuk enggak poin-poin ini? Fakir enggak, miskin juga enggak. Berarti enggak, Anda enggak berhak untuk mengambil harta ini, zakat ini. Barakallahu fiik. Qala ar-rabi'ata asyara kashful 'alimi asyubhata 'anil muta'allim. Kashf yani menyingkap syubhat, kerancuan pemahaman dari seorang yang belajar. Orang belajar terkadang gimana ini maksudnya apa? Seorang alim yang harus memberikan pencerahan bagaimana caranya agar supaya orang belajar ini, murid-murid ini paham, mengerti, tahu apa yang kita inginkan. Barakallahu fiik. Kalau tidak, maka akan menjadi pertanyaan terus terngiang-ngiang dalam benak dia. Sentiasa mengganjal dalam hatinya. Maka ini tugasnya seorang alim, menyingkap semua permasalahan-permasalahan yang rancu pada seorang murid. An-nahyu an karaimil amwal. Yang ke-15, larangan bagi para pengumpul zakat untuk mengambil harta terbaik dari muzakki, orang yang harus mengeluarkan zakatnya. Misalnya sapi atau kambing. Di kandang itu atau di ternak itu, kan ada yang paling besar, ya kan? Ada yang paling kecil, ada yang paling gemuk, ada yang paling kurus. Ya kan begitu? Maka tidak boleh kita ambil paksa dari yang gemuk-gemuk yang paling besar. Oh itu juga sana, oh, yang paling gagak sana. Paling besar, yang paling sehat. Tidak boleh, kecuali kalau dia sendiri yang mengatakan, oh, itu juga yang sana, yang paling besar, itu tidak apa-apa. Tidak mengharapkan pahala banyak. Tidak apa-apa. Tidak boleh juga dia mengambil. Yani jabiz zakah. Para pengumpul zakat tidak boleh mengambil yang paling kecil, yang kurus, yang sakit-sakitan, yang korengan. Tidak boleh diambil itu, karena akan memudaratkan apa? Mengurangi haknya fakir miskin. Apalagi fakir miskin ini boleh jadi dia tidak tahu ngurusi kambing, pindah tangan langsung mati. Barakallahu fiikum. Maka diambil apa? Yang pertengahan, tidak juga terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Hati-hati kata Rasulullah SAW, iyyaka wa karaim amwalihim. Barakallahu fiik. Ittiqa'u da'wat, yani as-sadis asyarah, ittiqa'u da'wat al-madlum, menjauhkan diri dari doanya orang-orang yang teraniaya. Bagaimana caranya? Ya jangan menganiaya. Menghindarkan diri dari doanya orang-orang teraniaya. Karena rata-rata dan hampir semua orang teraniaya doanya jelek-jelek. Jarang-jarang orang seperti Rasulullah SAW, Allahumma gfirlah. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah berikan hidayah untuknya. Ya Allah. Rata-rata orang apa? Semoga mampus ngana, semoga mati ngana. Pokoknya yang bisa-bisa. Barakallahu fiik. Dakwah, doanya orang teraniaya. Hati-hati. Alasannya kenapa? Yang faedah berikutnya. Al-ikhbaru bi'anha la tuhjab. Tidak ditabir, tidak dihalangi. Kapan orang zalim berdoa, maka Allah SWT akan menerima doanya. Dan akan membalaskan sakit hatinya. Barakallahu fiik. Kalau tidak sekarang, nanti. Dan kezaliman ini adalah dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman adalah dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dizalim ini sakit hatinya tidak bisa kita bayangkan. Orang yang teraniaya, subhanallah. Sakit hatinya luar biasa. Boleh jadi sampai mati dia bawa sakit hati. Dan doanya pasti diterima dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabinata asyara min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil auliyai min al masyaqqati wal ju'i wal waba. Min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin, termasuk dalil ketauhidan apa yang terjadi atas sayyidul mursalin yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tokoh-tokoh wali. Yang mereka lewati dalam kehidupan berupa kelaparan, penyakit, dan tetap mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergoyah. Taqwallah ini senantiasa yang harus kita miliki, kondisi apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita. Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau sengsara, mau lapang, mau bahagia, mau apapun, tetap taqwallah ini harus ada. Barakallahu fikum. Karena semua akan berubah. Semua akan apa? Semua akan berganti. Orang tidak akan selamanya bahagia. Orang juga tidak akan selamanya sengsara. Saat-saat nanti dia akan tertawa. Saat-saat tertentu dia harus menangis. Barakallahu fikum. Saat-saat tertentu dia harus bahagia. Saat-saat tertentu dia merasa sempit dada. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilkal ayyamu udawiluha bainan nas. Juga biasa diungkapkan dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Terus menerusnya seorang dalam satu kondisi, sesuatu yang tidak pernah terjadi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ada saatnya Anda lapang, ada saatnya Anda sempit. Ada saatnya Anda berlimpah, ada saatnya Anda harus kekurangan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi harus takwallah di kondisi dan keadaan apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita. Karena semuanya akan berlalu. Sekali lagi, semuanya akan berlalu. Dan kunci keselamatan adalah takwallah. At-tasyata asyara qawluhu al-la'utiyanna rayata ila akhri alamun alamin nubuwah. Kata Rasulullah, aku akan menyerahkan bendera ini kepada seorang keesokan hari. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah berikan kemenangan melalui tangannya. Ini Allah Rasulullah sudah menyatakan bahwa dia akan menang. Ini termasuk apa? Tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Al-Ishrun, nakluhu min aynaihi. Tafluhu fi aynaihi alamun alamihi alamiha aidha. Tafluhu, yakni Rasulullah SAW meniup ke kedua mata Ali bin Abi Thalib dengan sedikit ludah. Tafl atau nafh. Barakallahu fikum. Sambil doa dari Rasulullah SAW langsung sembuh. Akan tidak pernah sakit mata yang dirasakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu sebelumnya. Ini termasuk alamun min alamin nubuwah. Tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul. Al-Ishruna tabluh fi aynihi ala mu'lami al-buwati aydha. Al-Hariyata al-Ishrun fadilatu Ali bin radiyallahu ta'ala. Ini keutamaan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala. Keutamaan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala. Yani beliau diberi bendera itu dengan sifat yang Rasulullah telah sebutkan. Mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun sahabat yang lainnya juga demikian. Tapi di kondisi ini apa? Barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sani'atu wal 'ishrun, yang ke-22. Fadlu sahabati bi dawkihim tilka al-laila wa syughlihim an bisharatil fath. Para sahabat pada malam itu berbincang tentang masalah siapa gerangan yang akan diberi bendera oleh Rasulullah SAW di keesokan harinya. Barakallahu fikum. Dan semuanya berharap. Karena apa? Karena tazkiyah tadi itu. Allah mencintainya dan Rasulnya mencintainya. Kemudian as-salisatu wa isyurun al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yas'a laha wa man waha amman sa'a. Kita harus mengimani takdir bahwa Ali bin Abi Thalib diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berusaha untuk itu, sementara yang lainnya sangat berusaha. Mereka semua jadi pagi hari datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyutaha. Semua pengen untuk diberi. Ternyata yang diberi justru orang yang tidak datang, kecuali dipanggil dan didatangkan karena kondisi apa? Kondisi sakit yang dia derita. Radhiyallahu ta'ala anhu wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Baik. Ats-tsalitsatu wal 'ishrun al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yas'a ilaha wa man uha amman sa'a. Ar-rabi'atu wal 'ishrun al-adabu fi qawlihi 'ala rislik, yani pelan-pelan beradab. Jangan tergesa-gesa, jangan gegabah, jangan tani. Al-khamisatu wal-ishrun ad-da'watu ila al-islami qabla al-qital. Ajak mereka masuk Islam dulu sebelum perang. Walaupun mereka sudah diajak sebelumnya, sudah mereka tahu sebelumnya bahwa Islam ada, Rasul ada, Al-Qur'an telah diturunkan. Tapi diajak ulang, ayo mari kemari. Sebelum terjadinya perang. Ketika mereka enggan ya, dikomandolah untuk berperang. As-salisatu wal 'ishrun annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Masyru', barakallahu alaikum. Ini yang menjadi suatu keharusan. Didakwai dulu. Didakwai, diajak ke Islam. Kalau enggak ya diperangi. Sabiata wal 'ishrun ad-da'watu bil hikmati qawlihi akhbirhum bima yajibu 'alaihi. Dakwah dengan hikmah. Dinasihati baik-baik, diingatkan baik-baik, diajak baik-baik, kalau enggak mau ya perang. Sabiata wal 'ishrun al-ma'rifatu bihaqqillah bil Islam. Pengenalan kita apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini. Jadi mentauhidkannya, kemudian menghambakan diri kepadanya. At-tasiyata wal 'ishrun subu thawabu man ihtada ala yadihi rajulun wahid. Barakallahu fikum. Pahala yang didapatkan oleh seorang dai ketika ada seorang yang mendapat hidayah melalui tangannya, melalui usahanya, melalui dakwahnya, maka pahalanya sama seperti apa? Lebih baik dari seekor unta merah. Unta merah adalah sebaik-baik harta orang Arab pada saat itu. Kemudian yang ke-30, al-halifu 'alal futya, bolehnya orang sumpah pada saat dia berfatwa. Ada ini yang bisa kita sampaikan, barakallahu fikum, poin-poin, kesimpulan-kesimpulan, barakallahu fikum, di bab ad-da'wah ila tauhid. Keutamaan berdakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berikutnya kita masuk ke tafsirut tauhid wa syarat la ilaha illallah. Apa makna tauhid itu sendiri? Karena banyak orang belajar tauhid deh, ujung-ujungnya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena orang Mu'tazilah orang mereka juga mengatakan tauhid. Orang sufi aja belajar tauhid. Tapi mana tauhid mereka apa? Wahdatul wujud. Bersatunya Allah dengan makhluk. Barakallahu. Itu yang mereka katakan tauhid. Mu'tazilah juga lain lagi tauhidnya mereka. Banyak orang mengatakan tauhid, maka jangan terkecoh dengan ucapan-ucapan orang tauhid. Ah, sekarang ini nih, pamflet besar-besar itu, balik. Tapi majlis taklim tasawuf tauhid atau tauhid tasawuf, kan? Ada diberikan kelompok, nama kelompok apa begitu? tauhid tasawuf. Hati-hati. Barakallahu fikum. Makna tauhid menurut mereka tidak seperti apa yang tumpahan. Ya billahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.